PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Jangan khawatir. Di dalam sana ada Kayan. Anak itu cukup cerdik. Dan lagi ular-ular itu tidak akan mengganggu putri kita. Percayalah. Berdoalah pada Hyang Agung. Hanya dialah yang dapat menolong dan menyelamatkan putri kita. Percayalah. Keselamatan putri kita secara mutlak berada di tangannya. Di tangan Hyang Agung. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Irung pilak lah. Awang greges-ges. Irung mampet pet, rokok dek. Sirai mumet met, rokok mam. Biasane nek ngombe obat flu, gregese ilang, tapi pileke tetep ngocor. Herong buntet. Sing bener ngombe prokol kanggo pilek, irung buntet cepet plong. Masuk angin, sirah mumet cepet waras. Mangkane prokol diarani obat flu andalan. Sirah mumet, awak reges, mesti waras prokol. Iku lho, sing bungkuse ungu onok gambare sirah menga-mengo. Kanggo arek cilik, sirup prokol. Kanggo dewasa, tablet prokol. Prokol, hilangkan gejala flu, produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-36 dengan judul Pusaka Sima. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-26 ini menampilkan Emma sebagai Jaga Paramudita, Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Bimo sebagai Datuk Pamor Ireng, Yuli sebagai Cempaka, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Datuk Pamor Ireng yang merasa penasaran dengan hilangnya halaman pertama dari Kitab Ilmu Sejati, mengancam akan melemparkan Kayan Manggala dan Jaga Paramudita ke dalam sumur ular. Tidak apa-apa adik kita, tidak apa-apa. Ular-ular ini tidak menggangguku. Mereka tidak jahat seperti Datuk Pamor Ireng. Kakang, kau tidak apa-apa? Iya, tenang-tenang sajalah kau di sana. Aku dapat mencari jalan untuk naik ke atas. Tidak mungkin. Ular-ular itu, anak iblis. Ular-ular itu benar-benar tidak mengganggunya sedikit pun. Siapakah sebenarnya bocah ini? Pastilah dia murid seorang tokoh sakti yang menguasai kekuatan dari ular. Bagus bocah jernih. Cahaya permata yang terdapat pada gagang pedang itu telah ditutupinya, sehingga aku dan juga Pamor Ireng tidak melihat cahaya permata itu. Bagus! Apanya yang bagus? Kau menganggap aku telah menyerah untuk mendapatkan halaman pertama dari kitab ilmu sejati itu? Kau harus tetap menyerahkannya. Lepaskan aku! Jika bocah ini memang mempunyai kepandaian dan dekat dengan ular, akan aku lihat. Lepaskan bocah itu, Datuk. Kau berikan atau akan aku lemparkan anak ini ke dalam sumur ular itu. Kau lupa pada pesan dari Prabu Purbaya. Dia akan menguliti tubuhmu jika sampai terjadi apa-apa dengan putrinya, kau tahu. Dengan kitab ilmu sejati di tanganku, aku tidak gentar kepada mereka, suami istri itu. Jangan lakukan! Baik, aku berikan waktu beberapa saat bagimu untuk berpikir, jantung. Kau memilih bocah perempuan ini atau halaman pertama dari kitab itu? Kala jantung gemetar, ia sudah tidak dapat menahan diri lagi untuk mengatakan di mana lembaran kitab itu berada. Paginya, keselamatan jaga para mudita tidak lagi berbeda dengan keselamatan putrinya sendiri. Ia menyayangi bocah perempuan itu seperti putrinya sendiri. Kita tinggalkan dahulu gua bawah tanah. Dan sekarang marilah kita kembali keluar. Di sekitar Bukit Karang, di mana Prabu Purbaya dan Cempaka, serta para tokoh dunia kependekaran, serta prajurit-prajurit Karang Sedana dan Kencana Wungu berada. Purbaya dan istrinya Cempaka tengah berada di puncak Bukit Karang di antara celah yang sempit. Nampak Prabu Purbaya tengah bersemedi, mengerahkan aji empat arah pembeda gerak untuk mengikuti kejadian yang tengah terjadi di dalam gua karang bawah tanah. Dan istrinya Cempaka berjaga-jaga dan sesekali berteriak memperingatkan Datuk Pamor Ireng yang tengah menguasai putrinya. Sudahlah, Dinda Cempaka. Lalu, bagaimana, Ganda? Bagaimana keadaan putri kita saat ini? Pamor Ireng tengah memberikan waktu pada Kala Jantung untuk menyerahkan apa yang tengah dicarinya. Menyerahkan apa? Apa yang dicarinya, Ganda? Aku dapat menyimpulkan kitab pusaka itu telah ditemukannya. Tetapi bagian pertama, halaman pertamanya telah hilang. Pamor Ireng mencurigai Kala Jantuk yang menyembunyikannya. Hei, Kala Jantuk, berikanlah apa yang diminta oleh Datuk Pamor Ireng. Aku berjanji akan mengganti kerugianmu. Aku berjanji atas nama Prabu Purbaya, Maharaja Tanah Pasundan. Lolo. Itulah, Mbok. Segala obat sudah ku coba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, bah. Panas, Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Sudahlah Dinda Cempaka, tidak ada gunanya kita berteriak hingga suara habis. Sebaiknya kita tingkatkan saja usaha para prajurit kita untuk menembus karang yang menutup pintu gua. Iya, Kanda benar. Lalu apa saja yang Kanda dengar? Apa yang terjadi di dalam sana? Kayan sudah berada di bawah sumur. Maksud Kanda? Kayan sudah dilemparkan ke dalam sumur ular. Akan tetapi rupanya bocah itu berhasil mengatasi ular-ular yang berada di dalam sumur. Lalu maksud Kanda, waktu yang diberikan oleh Datuk Pamor Ireng merupakan ancaman bagi putri kita. Putri kita akan dimasukkan ke dalam sumur ular. Kanda, lalu apakah yang harus kita lakukan untuk menolong putri kita pada mutu kita? Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Di dalam sana ada Kayan. Anak itu cukup cerdik. Dan lagi ular-ular itu tidak akan mengganggu putri kita. Percayalah. Berdoalah pada Hyang Agung. Hanya dialah yang dapat menolong dan menyelamatkan putri kita. Percayalah. Keselamatan putri kita secara mutlak berada di tangannya. Di tangan Hyang Agung. Marilah kita turun ke bawah sana. Kita lihat kegiatan para prajurit kita. Hapuslah air matamu, Dinda. Baiklah, Kanda. Terus sekali! Tembus sekarang itu! Jika kalian sudah lelah, mundur saja. Teman kalian akan menggantikannya. Terus, gali lebih kuat. Jangan kendorkan tenaga kalian. Yang sudah lelah, boleh mundur. Prabu Purbaya kembali memimpin para prajuritnya dan para pengemis tongkat merah yang juga membantu menggali karang yang menutupi mulut gua bawah tanah. Sementara Cempaka duduk bersemedi sambil mengerahkan aji empat arah pembeda gerak untuk mengikuti kejadian di gua bawah tanah. Aku tidak bisa memberimu waktu lebih lama lagi. Katakan di mana lembaran pertama itu yang kau sembunyikan itu. Hah? Kekuatan yang kau tujukan manakala kau menolong anak ini menjadi bukti bahwa kau menyimpan sebuah kekuatan maha dahsyat yang pasti berasal dari kitab pusaka ilmu sejati. Ya, baiklah. Tapi lepaskan anak itu. Aku akan memberitahukan di mana adanya lembaran yang hilang itu. Jangan membuat aku habis kesabar. Katakanlah, di mana lembaran yang hilang itu? Lembaran itu aku berikan pada seseorang. Pada siapa? Jangan coba-coba mempermainkan aku. Katakan cepat. Jangan mencoba-coba untuk mengulur waktu. Lembaran itu ada pada... Katakan! Lembaran itu ada padaku. Ini ada padaku. Tetapi aku tidak bisa naik ke atas sana. Jangan mempermainkan aku. Kau ingin melihat anak ini kulempar ke dalam lubang sumur ini? Iya, benar. Lembaran itu ada di tangan anak itu. Jika kau bertemu dengannya, kau dapat menemukan yang kau cari. Baik, bocah. Cepatlah kau naik ke atas ini. Naik cepat! Di sisi sumur, aku tidak menemukan lekukan ataupun batu-batuan yang menonjol yang dapat kupergunakan untuk merayap naik. Mingamingo golek mungso wo sing ora perlu. Irung pilek-pilek. Rokok deh. Awang greges-ges. Rokok mah. Irung mampet. Sirai mumet-met. Rokok, Ma. Biasa, Ne. ngombe obat flu, gregese ilang, tapi pileke tetep ngocor. Herong buntet. Sing bener, ngombe prokol, kanggo pilek, irung buntet. Cepet plong. Masuk angin, sirah mumet, cepet waras. Mangkane, prokol diarani obat flu andalan. Sirah mumet, awak reges, mesti waras. Lho, sing bungkuse ungu ana gambare sirah menga-mengo. Kanggo arek cilik, sirup prokol. Kanggo dewasa, tablet prokol. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Datuk Pamor ireng menggeram. Kemudian, ia melepaskan jaga para mudita dan kemudian berjalan ke kiri dan kanan di dalam gua itu untuk mencari cara mengangkat naik Kayan Manggala. Kenapa kau tidak turun saja, Datu? Dan kemudian mengangkatnya naik ke atas ini. Tutup mulutmu. Bocah, aku akan melemparkan karang-karang besar ini ke bawah. Aku akan memenuhi sumur ini dengan karang-karang hingga kau dapat naik ke atas ini. Kau akan membunuhnya dengan melempar batu-batu karang itu ke dalam sumur itu, Datu. Merapatlah kau ke pinggir dinding sumur. Kau bodoh, Datu. Perbuatanmu dapat mengakibatkan ular-ular ini naik ke atas dan menyebarkan maut. Ular ini sangatlah berbahaya. Kau dapat mengendalikannya. Ular itu adalah urusanmu. Awas, aku akan melempar batu karang ini. Oh. Gila. Kau dapat membunuh anak itu, Datu. Kayan, lemparkan lembaran itu. Baik, Paman. Ini jagalah. Kayan Manggala melemparkan lembaran kulit yang merupakan bagian dari kitab ilmu sejati. Datuk Pamor Ireng yang melihat benda yang dicari-carinya, segera saja menyambar benda yang melayang keluar dari dalam sumur ular. Aku telah mendapatkannya. Aku telah mendapatkannya sekarang. Datuk Pamor Ireng tertawa terbahak-bahak. Dengan kegembiraan yang teramat sangat, digenggamnya lembaran kitab yang hilang. Datuk Pamor Ireng melangkah menuju ruangannya kembali sebelum ia menutup pintu. Jangan takut. Sekarang aku akan membagi kegembiraanku. Kalian semua boleh menikmati ikan-ikan itu. Akan tetapi berhemat-hematlah. Karena itu untuk persediaan kita, mungkin 2 atau 3 purnama. Dan jangan membuat keributan. Lalu, bagaimana dengan Kakang Kayan, Paman? Nah, mari kita lihat. Kayan, bagaimana keadaanmu di sana? Jangan cemaskan keadaan saya, Paman. Saya baik-baik saja di sini. Saya segera akan mendapatkan jalan naik ke atas. Tenanglah kau, adik kita. Ya, cepatlah, Kakak. Aku cemas dengan keadaanmu. Ya, sudahlah. Hawa di mulut sumur ini kurang baik untukmu. Amis dan menyebarkan hawa beracun. Ayo, kita tunggu saja dari sudut sana. Tapi, bukankah di bawah sana penuh dengan ular-ular yang jahat, Paman? Iya, betul. Tapi kakangmu Kayan mempunyai kemampuan untuk menguasai ular-ular itu. Ayo, kita istirahat saja di sana. Ayo. Siapa sebenarnya bocah itu? Siapa gurunya? Atau siapa orang tuanya? Bocah itu memiliki kepandaian yang cukup tinggi dan mempunyai kemampuan yang khas yang tidak dimiliki oleh sembarangan tokoh. Dia dapat menguasai ular-ular ganas. Tempat ini tidaklah terlalu menyulitkan aku untuk naik ke atas. Lekukan itu sekarang semakin jelas kulihat. Juga tonjolan batu itu. Tetapi satu tombak mendekati bibir sumur. Tidak ada lagi tonjolan ataupun lekukan. Hal itu disiapkan Mungkin agar ular-ular ini jangan merayap naik ke atas. Bau ular-ular yang amis dan memuakkan sudah mulai terbiasa untukku. Bibi Lastri telah berjasa padaku. Jika tidak, tentu nyawaku saat ini telah hilang dipagut ratusan ular beracun. Luar biasa sekali. Walaupun terinjak-injak, ular ini tidak ada yang menggigitku. Sejak usia 6 tahun di perguruan Kembang Hitam, Bibi Lastri telah membiasakan aku makan dengan bisa ular. Bahkan menurut Bibi Lastri, racun-racun ular tidak akan dapat mempengaruhiku sedikitpun. Iya, di tubuhku mengalir darah yang beracun, darah ular. Aku tidak boleh lama-lama terlena di sini. Aku harus segera keluar dari tempat ini. Dan pedang ini. Pedang ini menurut Paman Jantuk merupakan kunci untuk meninggalkan tempat ini. Iya, merupakan kunci karena ketajamannya yang dapat membelah karang seperti membelah mentimun. Akan kucoba. Sementara itu di dalam sumur ular, pedang yang tipis dan ringan itu ditusukkan ke dinding karang di sampingnya. Hampir tidak dapat dipercaya oleh bocah itu. Tanpa merasakan apa-apa, pedang itu sudah masuk menembus karang. Luar biasa. Pedang pusaka yang sangat hebat. Tapi berbahaya sekali jika sampai pedang ini direbut oleh Datuk Pamor Irang. Biarlah, aku taruh saja pedang ini di tempat ini. Aku akan mencari jalan untuk naik ke atas. Ya, rujak. Rujaknya, Mas. Nah, ini dia. Tolong, Mbok, dibuatkan satu ya. Aku juga mau rujaknya. Bang Togar. Lo. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Kok rogaruk terus, gatel-gatel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Apalagi aku, Mbok. Lihat nih punggungku. Habis semua. Wah. Ini panu, Mas. Kalau panu, kadas, kurap, atau gatel jamur, dah ada yang jor-manjur selain kalpanak, tak iya? Kalpanak? Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Jak rujak. Mbok, rujak. Oh, Bang Togar. Betul kata Mbok. Berkat Kalpanax, aku sudah tak gatal-gatal lagi. Benar, Mbok. Aku juga sudah tidak panuan lagi sekarang. Aduh, benar kan? Dengan Kalpanax, beres-beres semua. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Gayan meletakkan pedang pusaka itu di dasar sumur dan kemudian menutupi permata yang bersinar pada tangkainya dengan batu-batu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-36 yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.